bahagia tiada bandingnya, oh gairah cinta. Kebahagiaan pasti kau dapati. Dirindu-rindu namanya kekasih, yang sanjung-sanjung hai pilihan hati. Tiada duanya rasa bahagia, tiada bandingnya oh gairah cinta. Kebahagiaan pasti kau dapati. Dirindu-rindu namanya kekasih, sanjung-sanjung hai pilihan hati. Tiada duanya rasa bahagia.